Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Khani, akhwati azani wa azakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini, insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Ta'limu Sifati Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bil Adillah. Ya, pada kesempatan pertemuan lalu kita telah membahas atau masih membahas tentang As-Sunnatul Fi'liyah Fis Salat, sunnah-sunnah fi'liyah di dalam salat, yang insyaAllah semuanya ada 18 perkara yang disebutkan oleh penulis. Dan kita kemarin baru menyelesaikan pada Al-Khamisu Asyara, ya, 6, yaitu sunnah fi'liyah yang ke-15. Tayyib, fitnah apa? Sunnah fi'liyah yang ke-15, yaitu jalsatul istirahah, yakni duduk istirahat di dalam sholat. Nah, sekarang kita akan membahas sunnah fi'liyah yang berikutnya, As-Sadisu Asyara, yakni sunnah fi'liyah yang ke-16. Perhatikan. Ya, sunnah fi'liyah yang ke-16, apa yang dibahas, yakni tentang i'timadul yadaini indal qiyam fi raq'ati saniyati wassalisati warrabi'ati. Ya, pembahasan kita pada sunnah fi'liyah yang ke-16 adalah i'timadul yadain, bersandar kepada kedua tangan, indal qiyam, ketika berdiri. Artinya, dari posisi duduk menuju ke posisi berdiri, maka ketika berdiri itu kita bersandar pada kedua tangan. Fi raq'ati saniyati, yaitu di dalam rokaat yang kedua, wasalisati dan yang ketiga, warrabi'ati dan yang keempat. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam sholat sunnahnya ketika seorang hendak berdiri atau bangkit menuju ke rokaat berikutnya, maka ketika bangkit tersebut atau ketika akan berdiri tersebut, maka bersandar pada kedua tangan. Artinya, tangan ini dijadikan sebagai sandaran, ya, ketika akan bangkit. Karena apa? Karena ada sebagian orang berpendapat, yaitu bagian ulama berpendapat, yaitu bersandar pada lutut. Dan ini tidak sesuai dengan hadis yang sahih dalam masalah ini. Karena itu, mari kita perhatikan penjelasan oleh penulis. Wa dalilu ala dzalik, dalil atas yang demikian itu, yakni ketika bangkit atau berdiri itu adalah dengan bersandar pada kedua tangan. Hadis Abi Kilabah, hadis tentang dari Abu Kilabah, hadis dari Abu Kilabah rahimullah. Nah, qala, dia bercerita, kana Malik bin al-Huwairits ya'tina, adalah Malik bin al-Huwairits ya'tina, dia mendatangi kami. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, ala uhadditsukum an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku akan ceritakan kepada kalian tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yusalli fi ghairi waqti shalah. Lalu dia pun salat tetapi tidak pada waktu salat. Maksudnya dia melakukan salat ini sebagai contoh saja. Bagaimana gerakan-gerakan dari sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini, ya kawan, menunjukkan apa? Semangatnya para sahabat di dalam mengajarkan sunnah Rasulullah, khususnya tata cara sholat seperti ini, ya. Maka beliau atau mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika mengetahui suatu ilmu, maka dia ingin orang lain pun mengetahuinya atau mempelajarinya. Karena itu Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu ini, beliau benar-benar semangat di dalam mengajarkan, ya, pengetahuannya tentang salat kepada orang yang lainnya. Maka dikatakan di sini, ala uhadditsukum an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku ajarkan pada kalian, aku ceritakan kepada kalian tentang sholatnya Rasulullah SAW. Fayusalli fi ghairi waqti sholat. Lalu dia pun melakukan sholat, tetapi tidak pada waktu sholat. Ini adalah sekedar untuk mencontohkan sholat. Fa'idha rafa'a ra'sahu minas sajdati saniyati. Diceritakan bahwa tatkala dia mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, yakni ketika selesai dari sujud yang kedua dalam satu rakaat, fi awwali rakaati, ya pada rakaat yang awal yang pertama, istawa qa'idan, beliau na'am tegak lurus dalam keadaan duduk. Istawa tegak, ya lurus dalam keadaan duduk, artinya duduk apa kemarin? Ya, istirahat, ya, duduk melakukan duduk istirahat sebagaimana dalam hadis ini, ya. Tsumma qama, lalu beliau pun berdiri. Jadi ketika bangkit dari sujud yang kedua di dalam rakaat awal, maka ketika akan berdiri, dia enggak langsung berdiri tapi duduk dulu. Duduk istirahat namanya. Lalu kemudian beliau berdiri. Fa'tamada 'alal ardh. Kemudian beliau bersandar di atas tanah. Beliau bersandar pada tanah. Nah, fakta ada di sini, yakni beliau bersandar di atas tanah ini maksudnya dengan apa? Nanti akan dijelaskan pada riwayat-riwayat yang lain. Akhrajahul Imam An-Nasa'i rahimahullah, ya, dikeluarkan hadis ini oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya. Wa qala Syekh Al-Albani rahimahullah as-sahih, apa sahihun, hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Baik. Maka ikhwani azani wa azakumullah, hadis ini, baik, ya, sebagaimana dalam hadis Malik bin Al-Khuwairis ini, maka di sana banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan hal itu, terutama masalah duduk istirahat, sebagaimana yang kemarin dapat dijelaskan. Nah, juga dalam hadis ini disebutkan bahwasannya beliau tatkala sholat tidaklah beliau bangkit kecuali apa? Na'am, bersandar di atas tanah. Nah, dengan apa dia bersandar akan disebutkan dalam riwayat yang lain, ya. Nah. Ya, disebutkan juga dalam riwayat Abu Kilabah dengan lafaz yang lainnya, Ja'a Malik bin Al-Khuwairis wa shalla bina fi masjidina hada. Datang Malik bin Al-Khuwairis, kemudian dia sholat bersama kami di masjid kami ini. Faqala, lalu dia berkata, ini la usalli bikum wa ma uridu shalah. Sesungguhnya aku ingin salat atau mengajarkan salat kepada kalian, padahal aku tidak ingin salat. Maksudnya ini bukan salat yang semestinya pada waktunya, tapi sekedar contoh. Walakin urida an urikum kaifa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli. Akan tetapi aku hanya ingin untuk menampakkan atau mengajarkan kepada kalian bagaimana aku melihat Nabi SAW sholat. Ini dengan lafaz begitu, dalam lafaz yang lainnya. Ini menunjukkan apa ya kawan? Bahwa na'am, sholat yang dilakukan ini adalah untuk memberikan pelajaran. Berarti hal itu menunjukkan apa? Kalau kita melakukan praktek sholat, tapi bukan dalam rangka sholat beneran, sekedar memberi contoh, ini berarti ada salafnya, ada contohnya, boleh yang demikian. Misalnya seorang guru mengajarkan kepada para santri atau murid-muridnya tentang praktek sholat, supaya ditiru, dilihat dan dicontoh oleh santri, maka yang demikian tidak mengapa, meskipun tidak bermaksud sholat betulan, ya, sekedar melakukan gerakan-gerakan dalam sholat yang dicontohkan oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang demikian juga boleh. Nah, ya, kemudian perawi yaitu Ayub mengatakan, ya, li Abi Kilabah, kepada Abu Kilabah, ya, dari kalangan tabi'in yang mengambil hadis dari Malik bin Al-Khuwairis ini. Wa kaifa kanat salatuhu? Lalu bagaimana salatnya dia? Qala mislu salati syaikhina hada. Seperti salatnya guru kami ini, yakni Amru bin Salamah. Wa qala Ayub, maka Ayub perawi hadis ini mengatakan, fa kana dalika syaikh yatimu takbir. Syekh ini, ya, orang tua ini atau guru ini, dia menyempurnakan takbir. Wa idza rafa'a ra'sahu 'ani sajdatis tsaniyah, dan ketika dia mengangkat kepalanya Dari sujud yang kedua, jalasa, dia pun duduk dulu. Wa'tamada 'alal ardi, lalu dia bersandar di atas tanah. Thumma qama, lalu dia pun berdiri. Ya, lalu dia pun berdiri. Maka ikhwani azani wa azakullah, ini menunjukkan bahwa ketika bangkit itu adalah dengan bersandar. Nah, bersandarnya dengan apa? Yaitu dengan kedua tangan, bukan dengan yang lain. Dan Syalbani rahimahullah setelah membawakan hadis ini, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Syalbani dalam Ta'amul Minnah beliau mengatakan, wa hadis Malik bin Al-Khuwairis radhiyallahu taala anhu yadullu ala al-i'timad bil yadaini indan nuhud, menunjukkan bahwa apa, menunjukkan atas bersandar dengan kedua tangan ketika akan berdiri atau bangkit, ya, ketika akan bangkit atau berdiri. Wa maqbulun indal ulama, dan ini diterima oleh para ulama, hatta alladzina lam ya'khudhu bihi, ya, sampai-sampai orang yang tidak mengambil dengan hadis ini, ya. Na'am, fa innahum salimu bidalalatihi, ya, maka sesungguhnya ini adalah lebih tepat, lebih selamat, ya, berdasarkan dalil-dalil yang ada. Thayyib, barakallahu fikum. Maka di sini ikhwan, ya, na'am, inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian ulama ada yang berprasangka, ada yang punya anggapan bahwa Rasulullah melakukan bersandar ketika mau bangkit dengan dua tangannya itu karena sebab, ya, sebab apa? Misalnya sebab karena apa? Tua. Sebagaimana sebagian ulama mengatakan, lakinnahum lam ya'malu bihi dhannan minhum annahu kana lisinnihi wa syuyukhihi apa wa na'am wa syuyukhihi dam khitihi. Na'am, artinya apa dikatakan oleh Al-Syalbani, kebanyakan dari manusia mereka tidak mengamalkan, lam ya'malu, mereka tidak mengamalkan bihi hadis ini, yaitu bersandar dengan tangan ketika akan bangkit, dhannan, karena mereka menyangka atau mengira, minhum, di antara mereka tadi, annahu kana lisinnihi, bahwasanya berdirinya Rasulullah dengan bersandar pada apa ini? Pada tangan, itu karena usianya yang sudah tua. Karena umur beliau yang sudah sepuh, yang sudah umur 60 lebih, sehingga beliau terasa lemah, sehingga ketika bangkit seperti ini, dia harus bersandar pada tangan. Ini keliru, tidak demikian. Ya, dan ini dibantah sama Syalbani rahimahullah taala. Yang jelas, sikap ataupun sifat berdirinya Rasulullah dari duduk atau dari sujud yang kedua kemudian mau bangkit lalu bersandar di atas kedua tangannya itu bukan karena sebab tertentu, bukan karena sudah tua, bukan karena umur yang sudah tua atau lemah dan sebagainya, tapi memang itu contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza dhon yuhtaju ila dalil, ya, persangkaan yang demikian ini butuh kepada adanya dalil. Li'annal asla fi fi'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'asi, ya. Karena apa? Karena sesungguhnya asal dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk diteladani, dicontoh sebagaimana liqaulillah ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillah apa? Uswatun hasanah. Naam, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Nah, begitu. Sehingga kalau di sana ada perbuatan Nabi seperti ini atau seperti itu, maka sudah barang tentu hendaknya kita mengambilnya, ya, kecuali di sana ada dalil khusus yang menjelaskan perkecualian. Nah, oleh karena itu ya ikhwan, berdasarkan hadis Malik bin Al-Huwairis yang disebutkan oleh penulis tadi, itu menunjukkan pada kita dasar mengenai bahwasannya ketika akan berdiri itu, yaitu i'timad, bersandar kepada kedua tangannya, ya, bersandar dengan kedua tangannya. Meskipun di sana ada pendapat lain sebagian ulama bahwa bersandar itu bukan kedua tangan tapi dengan lutut, ya bersandar itu dengan lutut bukan dengan kedua tangan. Maka inilah yang keliru, ya. Kenapa? Karena sebagian ulama seperti bahkan jumhur ulama mereka mengatakan i'timad ala rukbatayh, yaitu bersandar ketika bangun itu dengan lutut-lutut mereka, ya. Namun antum perhatikan seluruh dalil yang dijadikan pegangan oleh mereka yang menetapkan bahwa tatkala bangkit itu bersandar dengan lutut, semua hadisnya tidak ada yang sahih. Contohnya, ikhwan, contohnya hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, ya. Naam. Dikatakan di sana dari Abu Hurairah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhadha fi sholati ala suduri qadamai." Ya, adalah Rasulullah SAW, beliau bangkit di dalam sholatnya, yakni bangkit untuk berdiri, itu bangkitnya adalah bersandar pada suduri qadamai, yakni ya pada sudur, sudur apa? Dada ya, ini bagian ini, yakni bersandar kepada ini, apa ini? Telap apa kakinya? Apa sudur ya bagian dada atau iya telapak kakinya ini. Begitu. Ini menunjukkan apa? Bukan dengan kedua tangan, tapi dengan kaki, yaitu lututnya atau yang lainnya. Bahwa hadisun dhaif jiddan, bahkan hadisnya, hadis ini adalah hadis yang dhaif jiddan. Di dalam sanadnya ada Khalid bin Iyas wa huwa matruk wa Shalih maula, ya, na'am. Ya, artinya apa? Bahwasannya di dalamnya ada Khalid bin Iyas, dia adalah seorang perawi yang matruk. Perawi matruk itu sangat-sangat dhaif, lemah, ya. Nah, juga dalam riwayat yang lain dari hadis Ali radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Baihaqi dalam sunannya. Minas sunnati idza nahadar rajulu fi sholatil maktubati minar raq'atil ulayaini an la ya'tamida bi yadayhi 'alal 'ab illa ay yakuna shaykhan kabira la yastati'. Termasuk dari sunnah Rasulullah sallam katanya, idza nahadar rajul, apabila seseorang bangkit fi sholatil maktubati, dari sholat fardunya, minar rok'ataini ulayaini, yakni dari dua rokaat yang pertama, yaitu an la ya'tamida, hendaknya dia tidak bersandar biyadaihi dengan dua tangannya alal ars, di atas tanah. Illa kecuali ayyakuna syaihan kabiro, kalau dia adalah seorang laki-laki yang sudah tua, yaitu sudah usia lanjut. La yastati'u, yang tidak sanggup untuk berdiri kecuali dengan harus dengan tangan. Dan ini pun hadis dhaifun jiddan, ya, diriwayatkan Baihaqi dan sanadnya sangat-sangat lemah, ya. Di dalamnya ada Abu Syaibah Abdurrahman bin Ishaq dan dia pun matrukul hadis. Dia termasuk rawi yang matruk. Juga kemudian hadis Ibnu Umar dalam riwayat Abu Dawud juga ada riwayat seperti itu. Naha Rasulullah sallam ayyatamidar rajulu ala yajaihi idza nahada fi shalah. Rasulullah SAW melarang untuk seseorang itu bersandar dengan kedua tangannya apabila dia bangkit atau berdiri di dalam salat. Hadisnya kata Syalbani taala di dalamnya adalah dhaif sebagaimana dalam dhaif Abu Dawud dan yang lain. Jadi ikhwan, kesimpulannya seluruh hadis-hadis yang menjelaskan tentang berdiri ketika dalam sholat itu bersandar dengan lutut, tidak ada satupun yang sahih. Semua riwayatnya lemah. Ya, ada lagi hadis Wa'il bin Hujair yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, idza nahada nahada ala rubbatai wa'tamada ala fakhidah. Ya, fakhidah. Naam, fakhidaihi. Baik. Apabila beliau SAW bangkit, maka beliau bangkit di atas dua lututnya dan bersandar di atas apa ini pahanya, tangannya itu nempel di paha begini, bukan di lantai, ya. Adapun bangkit dengan lututnya, dan ini pun juga hadis dhaif, ya, yang ada keterputusan atau mungkati antara Abdul Jabbar bin Wa'il, ya, dengan Wa'abihi dan bapaknya, Abdul Jabbar bin Wa'il dan Wa'il bin Hujair bapaknya, meskipun itu anaknya, ya, tapi di dalam sana ada keterputusan atau mengkoti sebagaimana disebutkan oleh Syalbani dalam Irwaul Ghalil. Semua riwayat tentang bersandar dengan lutut tidak ada satupun yang sahih. Nah, jadi kesimpulannya, ketika kita hendak bangkit berdiri di dalam sholat, sandaran kita apa? Kedua tangan. Jadi begini. Nah, kedua tangan. Nah, sekarang tangan kita bagaimana? Apakah begar begini, ya, atau dengan ajen? Karena ada sebagian ikhwah melakukannya dengan ajen. Tahu ajen? Ajen itu seperti tangan kita ini, untuk maknanya ajen, ajen itu meremas. Orang yang meremas sesuatu, gimana cara meremas? Kan begini, ya. Nah, ini namanya ajen, posisi ajen, yaitu seperti orang meremas. kita menggenggam sesuatu, ya, atau meremas sesuatu, bikin adonan dari tepung, meremas-remas. Ya enggak? Lili. Lili ya, ini maksudnya apa, Lili? Meremas, ya. Meremas, ya. Nah, ini ya. Taib. Nah, seperti ini ajen. Sehingga ketika seseorang bangkit, mereka bersandarnya bukan dengan telapak tangannya begini, tapi dengan menggenggam begini atau meremas posisi. Nah, begini. Ini namanya ajen. Lah, apakah sahih seperti ini? Naam. Sebagian para ulama dalam masalah ini, ikhwan, berpendapat seperti tadi. Mereka berdalil dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Ishaq Al-Harbi, ya, taib. Beliau sebutkan dalam sunannya, beliau meneriwayatkan hadis dari Al-Azraq bin Qais. Katanya Al-Azraq bin Qais ini adalah seorang tabi'in. Beliau mengatakan, "Ra'aitu bina Umar radhiyallahu taala anhuma ya'jinu fis shalah." Aku melihat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau melakukan ya'jinu di dalam salatnya, yaitu bersandar dengan kedua tangannya dalam keadaan mengepal begini atau seperti orang meremas begini. Ya. Pernah kan melihat orang salat seperti ini? Nah, begitu ya. Naam. Ya'tamidu 'ala yadayhi idza qoma. Beliau bersandar pada dua tangannya ketika berdiri atau apabila berdiri. Faqultu lahu, lalu aku bertanya kepadanya, yaitu Al-Azraq bin Qais tadiin, bertanya kepada Ibnu Umar tentang perbuatan ya'jinu fi shalah ini tadi, bersandar dengan kedua tangannya dalam keadaan mengepal atau menggenggam ini tadi. Ya, faqultu lahu, aku bertanya kepadanya, faqala, maka beliau menjawab, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Aku melihat Rasulullah SAW melakukan seperti ini. Hadisnya diriwayatkan Abu Ishaq Al-Harbi. Baik. Ya. Naam. Maka Syalbani rahimallahu taala dalam sifat salat, beliau menyebutkan hadis ini hasan. Menurut penelitian beliau, hadisnya hasan. Hasanul hadis kata beliau. Ya. Maka para ulama seperti Syalbani dan juga yang sependapat dengan beliau, bahwa siapa yang menghasankan hadis ini, fayaqulu bil ajm, mereka pun berpendapat untuk disunahkannya ajm, yaitu mengepal atau menggenggam dua telapak tangannya, dua telapak tangan ini, dan dia bangkit dengan cara menekankan seperti itu, ya. Naam. Waman do'afahu, adapun orang yang mendoifkan hadis ini, fala yaqulu bil ajm, mereka berkata atau berpendapat tidak dengan ajm. Ya, terus yang benar bagaimana? Yang benar kita lihat dulu. Hadisnya sahih atau tidak untuk menentukan hal tersebut. Adapun Syalbani mengatakan riwayatnya minimal hasan. Meskipun di sana ada kelemahan, tapi banyak riwayat-riwayat yang lain. Dan riwayatnya hasan menurut Syalbani ta'ala. Namun para imah yang lain mengatakan, ya, bahwasannya semua riwayat-riwayat tentang masalah ajen tidak sahih. Ya, tidak sahih. Baik, seperti itu. Perawinya banyak, ada banyak kelemahan-kelemahannya di sana. Ya, seperti itu. Dan dalam riwayatnya tidak disebutkan ajen. Ya, wallahu a'lam. Walhasil, hadis ini sebenarnya dhaif. Ya, wa kulluhum para ulama semuanya sebenarnya ittafaqu ala fi'li Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Mereka sepakat bahwa hadis ini merupakan sekedar perbuatannya Ibnu Umar. Tidak sampai marfu kepada Rasulullah. Walaisa marfu'an ila Nabi sallam, dan tidaklah sampai marfu' kepada Nabi sallam. Ya, dan disebutkan bahkan Syekh Mukbil rahimallah mendhaifkan hadis ini. Ya, dalam beberapa pelajaran beliau yang ada kasetnya, beliau katakan hadis-hadis ini jalan-jalannya semuanya enggak sahih. Tidak bisa kuat kepada hasan dan seterusnya. Ha? Intinya al hadis, ya. Naam. Al hadis yang sabit, yang sahih dalam perkara ini adalah i'timad 'alal yadain, begitu saja. Dan adapun masalah ajen, hadisnya dhaif. Ya, paham maksudnya? Yang sahih bersandar dengan kedua tangan, yaitu dengan telapak tangannya begini. Ini sahih. Tapi hadis tentang ajen menggenggam atau mengepal ketika bangkit, ini tidak ada yang sahih. Semua riwayatnya dhaif. Ya, wallahu a'lam bishawab. Makanya, ya, kalau para masyayikh guru-guru kita di Yaman, di Damas, ketika itu nyatakan pada pelajaran-pelajaran sholat, nyebutkan hadisnya dhaif. Termasuk yang disebutkan Syekh Husam dan yang lain. ya, masalah ajan ini banyak sekali jalan-jalannya, namun jalannya semuanya tidak sahih. Wallahu a'lam. Seperti itu. Sehingga yang sahih dalam perkara ini, ikhwan, sebagaimana penjelasan penulis, bahwasannya termasuk sunnah fi'liyah yang ke-16 adalah i'timadul yadain indal qiyam, ya, bersandar kepada kedua tangan, ya, dengan cara kita apa ini, membuka telapak tangan kita dan kita bersandar di atas telapak tangan kita ini, ya, ketika bangkit. Adapun bersandar dengan lutut, hadisnya tidak ada yang sahih. Dan bersandar dengan cara apa tadi, ajen, ya, mengepal atau menggenggam atau seperti meremas begini, itu pun juga dalilnya tidak sahih. Sehingga yang benar, yang sabit dalam perkara ini adalah apa? Sujud di atas kedua tangan dengan telapak tangan terbuka. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tambahkan sedikit. As-sabi'u asyara. Ya. Sunnah fi'liyah yang ke-17, at-tawarruq fit tasyahhudis tsani. Ya. Tawarruq, duduk tawarruq di dalam tasyahud yang kedua. Duduk tasyahud pada tasyahud yang kedua. Baik, duduk tawarruk. Tawarruk itu, ikhwan, dari kata waroka. Waroka itu apa sih? Yakni pangkal paha. Pangkal paha. Jadi paha itu, ya, pangkal ini kan ada pangkalnya. Nah, pangkalnya di sini. Ya, biasa kita duduk, nah, seperti itu, ya. Nah, tawarruk ini, ya, duduk pada pangkal paha. Ini pangkal pahanya. Nah, pelak begini, ya. Ini begini. Ini duduk di atas pangkal paha. Ini paha kita yang kiri. Ini pangkalnya di sini, ya. Nah, itu namanya warq, ya. Al-warqu adalah pangkal paha. Nah, duduk tawarruq berarti duduk di atas pangkal paha kita yang sebelah kiri, kaki, ya, kaki yang sebelah kiri. Nah, bagaimana bentuknya saya akan sebutkan. Wa dalilu ala dalik, dalil atas yang demikian itu, ya. Dalil atas demikian itu adalah hadis Abi Humaid. Hadis Abu Humaid. Abu Humaid siapa ini? Rijal. Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala sahih, ya. Qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa, apabila beliau duduk, fi raq'atil akhirati, pada rakaat terakhir, lihat ini, ya. Apabila Rasulullah duduk pada rakaat terakhir, qaddama rijlahul yusra, beliau mengedepankan kakinya yang kiri. Wa jalasa ala maq'adatihi, dan beliau duduk di atas tempat duduknya, itu di tanah atau di lantai. Jadi perhatikan, ya. Kaki yang kiri ini dimasukkan, dikedepankan gini, ya. Kemudian pantatnya ini duduk pada lantai. Maq'adatihi yaitu di atas tanah, di lantai. Nah, dengan apa ini? Dengan pangkal paha yang sebelah kiri, seperti itu. Sedangkan dari kirinya dikedepankan. Adapun dari kanan tetap ditegakkan sebagaimana duduk tasyahud awal. Duduk apa tasyahud awal itu, Rijal? Tasyahud awal duduknya dengan cara apa? Rijal dulu. Apa, Jal? Hah? Iftiras. Maknanya iftiras itu apa, Habib? Loh, sudah bisa jawab, gak ngerti. Iftiras artinya apa? Dengan menghamparkan apa? Kaki kiri. Lalu kita duduk di atas kaki kiri tersebut. Loh, Habib, lihat. Ini iftiras. Kaki kirinya dihamparkan, ini yang kiri dihamparkan. Nah, kemudian pantat kita duduk di atas kaki kiri tersebut dan ini tegakkan. Nah, ini duduk iftiras namanya. Kalau tawarruq dikedepankan, dimasukkan begini. Terus pantat kita duduk di atas tanah atau lantai. Ya, jadi dengan menggunakan pangkal paha yang sebelah kiri. Ini warok alwar ini, ya. Maka disebut dengan istilah duduk tawarruq. Nah, begitu, ya. Duduk pada pangkal paha di mana pantat kita ini didudukkan atau diletakkan di tanah atau di lantai. Begitu. Baik, saya ulangi lagi. Dalam hadis ini, hadis Abu Humaid, karena Rasulullah SAW idza jalasa fi raq'atil akhirati, adalah Rasulullah SAW apabila duduk pada rakaat terakhir, Qad jamari jlahul yusra. Beliau mengedepankan, ya, memajukan kakinya yang kiri. Wajalasa ala maq'adatihi, lalu beliau duduk di atas tempat duduknya, maksudnya di atas lantai. Ya, bukan seperti duduk iftiros, ya, tapi duduknya, kalau iftiros duduknya di kaki yang dihamparkan tadi yang sebelah kiri. Sedangkan kalau duduk tawarruk, yaitu duduk di tanah atau lantai, yaitu dengan menggunakan al-warq ini tadi, yakni pangkal paha. Ya, pangkal paha kaki kita yang sebelah kiri itu. Baik, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala al-Imam Tirmidzi hadza hadisun hasanun sahih. Kata beliau, hadisnya hasan sahih. Naam. Wa bihi yaqulu ba'du ahli ilmi. Maka dengan hadis inilah berpendapat sebagian ahli ilmu, para ulama. Artinya apa? Dengan hadis ini para ulama berpendapat bahwa duduk kalau tasyahud akhir atau duduk yang di situ ada tasyahud akhir, maka duduknya dengan cara ini tadi. Disebut dengan istilah para ulama duduk apa? Tawarruk sahih. Wa huwa qaulu Syafi'i, qaulu Syafi'i. Dan ini adalah perkataan atau pendapatnya Imam Syafi'i, wa Ahmad, wa Ishaq. Ya, pendapatnya Ahmad dan pendapat Ishaq. Saya tanya dulu. Antum Agung, Ishaq ini Ishaq siapa maksudnya? Antum kalau sering mendengar istilah pendapatnya Imam Ishaq, Ishaq siapa? Hmm? Sahabatnya Imam Ahmad ini. Ishaq siapa? Hah? Ishaq bin Rahawai. Ada yang bilang Rahuyah, tapi yang sahih Rahawai, ya. Bani Waih. Kita sering mendengar istilah Waih Waih itu, ya. Itu Bani Rahawai. Ada lagi nama siapa? Waih gitu, ya. Banyak itu dulu, ya. Di masa dulu ada. Nah, Rahawai begitu, ya. Ishaq bin Rahawai. Ini adalah imam. Imam dalam masalah fiqih, imam dalam masalah hadis, termasuk sahabatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Baik. Wa qalu, mereka semua mengatakan yaqudu fit tasyahudil akhiri ala waraqihi. Lihat ini, ya. Ya, duduk pada tasyahud akhir adalah ala waraq, ala waraqihi, yaitu pada pangkal pahanya. Waraq ini pangkal paha. Berarti apa? Kalau kita duduk begitu, sehingga karena duduknya di atas pangkal paha, yaitu nempel di tanah pangkal pahanya, maka disebut dengan duduk tawarruk sahih, ya. Undur Sunan At-Tirmidzi, ya, Ta'liq Syekh Al-Albani. Wa man qala bi sunnati tawarruki, dan orang yang berpendapat dengan sunnahnya tawarruk, duduk tawarruk, fil jalsatil akhirati, pada duduk yang terakhir, wa huwa qaulur rajih, dan ini pendapat yang rajih. Apa artinya rajih? Ali. Rajih itu artinya apa? Sering kamu dengar ini pendapat yang rajih. Apa artinya rajih? Yang kuat, ya. Pendapat yang kuat dan terpilih, istilahnya begitu, ya. Kuat dan terpilih itu rajih. Naam, karena sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Wa qala aidan sahibu tuhfatil ahwadi. Sopo Abu Dar, penulis kitab Tuhfatul Ahwadi, Syarah Sunan At-Tirmidzi, sopo iki? Ayo, pernah dengar enggak? Pernah dengar toh? Ya, siapa namanya? Hah? Al-Imam atau Syekh siapa? Penulis kitab Tuhfatul Ahwadi, Syarah Sunan At-Tirmidzi. Man? Lupa? Antum sebelahnya. Pernah dengar? Pensyarah kitab Sunan At-Tirmidzi, atau dia penulisnya disebut dengan kitab Tuhfatul Ahwadi. Baik, siapa itu? Al-Imam? Sopo? Tariq? Pernah dengar? Pernah dengar juga, makanya harus lihat tadi, ya, buku-buku para ulama supaya tahu. Amik Pris? Oh, enggak tahu juga. Siapa yang tahu? Ah, Abu Ahmad? Tidak tahu? Siapa? Penulis kitab Surah Sirah Nabawiyah, siapa? Ayo, Mubarak Furi, tapi bukan yang itu, tapi sama-sama di gitu. Ayo, Mubarak Furi. Baik, Al-Mubarak Furi. Dia penulis Sunan At-Tirmidzi, apa? Syarah Sunan At-Tirmidzi, yaitu pada kitab ini. Nah, Tuhfatul Ahwadi, Syarah Sunan At-Tirmidzi. Baik, gitu, ya. Berkata penulis kitab Tuhfatul Ahwadi, fi sunnati tawarruki, atau fi sunnati tawarruki fil qa'datil akhirati, ya. Sunnahnya duduk tawarruk pada duduk yang terakhir, begitu katanya, ya, seperti disebutkan dalam Tuhfatul Ahwadi. Wa qala al-Imam an-Nawawi Berkata Imam Nawawi, Imam Nawawi penulis kitab apa? Antum? Hah? Arba'in. Apa lagi? Al-Askar. Apa lagi? Yang terkenal kitabnya? Riyadhus Shalihin. Apa lagi? Syarah Sahih. Syarah Sahih Muslim. Barakallahu fikum ya. Baik. Berkata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, wa ammal ku'udu fi tasyahudil akhiri, adapun duduk pada tasyahud akhir, fasunnatu, maka yang sunnah fihi di dalamnya adalah at-tawarruku, yaitu duduk tawarruk. Baik. Ini duduk untuk membedakan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal, bagaimana duduknya Habib? Duduk apa? Iftiras. Kalau duduk tasyahud akhir, tawarruk. Bisa bedakan ya? Baik. Sekarang permasalahannya, bagaimana salat yang tidak ada tasyahud awal, tidak ada tasyahud awalnya? Contohnya salat yang dua rakaat tok, seperti salat subuh atau salat-salat sunah rawatib atau salat Jumat dan sebagainya. Apakah ada beda antara duduk tawarruk dengan duduk apa? Duduk awal dengan akhir, padahal duduknya cuma satu. Terus duduknya bagaimana yang sahih dalam perkara ini? Duduk tasyahud awal atau duduk seperti tasyahud awal dengan iftirash, ataukah duduk seperti tawarruk pada tasyahud akhir? Iftirash. Alasannya apa? Alasannya. Pembahasannya panjang. Insyaallah besok ya pembahasannya. Waktunya kita habis. Baik, tentang dalam masalah ini ikhwan, tentang apa dan bagaimana duduk ya orang yang sholatnya hanya terdiri atas satu tasyahud atau hanya dua rakaat atau satu tasyahud saja, maka apakah duduknya tawarruk atau duduknya iftiras? Khilaf para ulama dalam masalah ini ya. Nah, namun intinya yang sahih dari semua pendapat itu adalah iftiras ya, duduknya dengan cara iftiras, karena hukum asal duduk dalam sholat itu iftiras ya. Nah, kecuali ada dalil yang membedakan antara hal tersebut ya. Nanti insyaallah dalam kesempatan lain akan kita bawakan. Ya, nah, mengingat waktu yang terbatas, maka insyaallah dua poin ini dulu yang kita kaji. Intinya, pada pembahasan kita ini, pada sunnah fi'liyah yang ke-16 dan 17, tinggal satu lagi, habis ya. Tapi waktunya kita enggak cukup, atau dua. Maka insyaallah akan kita kaji pada kesempatan besok ya. Mudah-mudahan kita akan kaji tentang masalah ini, menghabiskan sunnah fi'liyah ya. Mudah-mudahan yang kedua perkara ini bisa dipahami, tentang duduk apa bangkit bersandar dengan kedua tangan dalam kondisi tangan itu ya dibentangkan begini ya, artinya terbuka telapaknya bukan dengan ajen ya. Demikian pula duduk tawarruk pada tasyahud yang kedua. Insyaallah tasyahud apa kalau pada salat yang hanya tasyahudnya satu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Baik, ini saya dulu. Kalau ada pertanyaan, enggak? Ya. Dulu salat masbuk pada rakaat ketiga salat. Ya. Baik. Tentang permasalahan ya, bagaimana duduknya kalau ada imam masbuk. Makmum masbuk afan. Makmum masbuk ya. Dia mendapati imam sudah pada tasyahud akhir, atau dia misalnya mendapatkan rakaat ketiga dalam sholat isya, terus kemudian imam duduk tasyahud akhir. Lah, dia posisinya duduk seperti apa? Apakah tasyahud akhir ataukah seperti tasyahud awal bagi dia? Nah, dalam perkara ini memang ada khilaf dalam oleh para ulama dalam masalah ini ya. Namun kalau kita mengikuti imam, maka yang paling benar dan sahih dalam perkara ini adalah mengikuti imam. Apapun duduknya imam, ya begitu. Kita mengikuti imam, gerakan imam dalam sholatnya. Innama ju'ilal imam liyuktamabih. Ya, sesungguhnya imam itu dijadikan adalah untuk diikuti. Sehingga kalau kita masuk dalam keadaan imamnya duduk tasyahud akhir, sementara kita belum menyelesaikan sholat, apakah harus awal atau akhir? Maka kita ikuti imam. Itu pendapat yang sahih. Wallahu a'lam. Ya, begitu. Sehingga kita mengikuti imamnya dengan duduk tasyahud akhir. Meskipun kita tidak berniat untuk tasyahud akhir, kita masih belum menyempurnakan sholat kita. Berarti kita harus duduk seperti duduknya imam karena mengikuti imam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi semua tergantung niat kita. Nah, itu dari beberapa pendapat ya tentang masalah duduknya makmum mengikuti imam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya? Ada enggak? Ya? Enggak ada? Rijal? Paham ya? Nah, coba lagi antum. Ali, apa tadi? Yang disebut dengan al-warb. Warb itu apa? Ikatan duduk tawaruk. Hah? Iya, berarti duduk di atas apa? Tangkal paha yang mana? Sebelah kiri. Berarti duduknya di tanah apa di atas kaki kiri? Di tanah atau di lantai. Ya, maka disebut dengan duduk tawar. Tawaruk. Kalau duduk iftiros, duduknya di mana, Habib? Di kaki kiri yang dibentangkan tadi ya, yang dihamparkan tadi. Iftiros artinya menghamparkan, membentangkan atau menghamparkan kaki yang kiri. Ya ini, ininya dihamparkan yang kakinya ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian kita akhiri. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.